esta tinta. Penduduknya ramah tamah satu dengan lain. Tujuh negeri bersaudara, saudari dolo sio. Pulau emas, emas murni, bukan suasana. Ditambah sila lain itu nalahia. Ameta bubu dengakong lah jadi satu. Lawang kanong rusuh sinar teun nusa sio. Tanjung Tolo, Tanjung Mula, sio bagus lawang. Negeri sendiri. Show.